الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد قال الإمام البخاري رحمه الله باب اقرأوا القرآن ما اختلفت عليه قلوبكم باب bacalah oleh kalian Al-Quran selama hati kalian masih menyatu. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Abu Nu'man qala haddathana Hammad an Abi Imran al-Jauni an Jundub ibn Abdullah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Iqra'ul Qur'ana ma talafat qulubukum fa idza ikhtalaftum faqumu anhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an, bacalah oleh kalian Al-Qur'an selama hati kalian masih menyatu. Fa idza ikhtalaftum faqumu anhu. Kalau kalian berselisih, maka hendaknya kalian berdiri. Semestinya mereka membaca sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, karena memang semuanya adalah penyampaian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullukum muhsin, barakallahu bikum, semuanya kalian telah berlaku baik dalam membaca Al-Quran sesuai dengan beberapa dialek yang diajarkan dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala rahimahullah ta'ala haddatsana Amr bin Ali qala haddatsana Abdul Rahman ibn Mahdi qala haddatsana Salam ibn Abi Muti' an Abi Imran al-Jauni an Jundub qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam iqra'ul Qur'ana ma talafat alaihi qulubukum fa ikhtalaftum faqumu an. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bacalah oleh kalian Al-Qur'an selama hati kalian bersatu. Baik. Fa idza ikhtalaftum faqumu anhu. Kalau kalian sudah berselisih maka berdirilah. Tinggalkanlah. Masya Allah. Tabahu Al-Harith ibn Ubayy wa Sa'id ibn Zaid an Abi Imran wa lam yarfa'hu Hammad ibn Salam. Wa aban wa qala Gundar an Syu'bah an Abi Imran sami'tu Junduban qawluhu wa qala ibn Aun an Abi Imran an Abdullah ibn Samit an Umar qawluhu wa Jundub asahhu wa akthar. Riwayat melalui Jundub. Qala rahimallahu ta'ala haddathana Sulaiman ibn Harb qala haddathana Syu'bah an Abdul Malik ibn Maisarah an Nazzal ibn Saburah عن عبد الله أنه سمع رجلا يقرأ آية سمع النبي صلى الله عليه وسلم قرأ خلافها. Bahwa Abdullah bin Mas'ud mendengar seorang laki-laki membaca ayat, membaca Al-Quran, yang Abdullah bin Mas'ud mendengar Rasulullah tidak membaca dengan bacaan seperti itu. Fa akhadtu biyadihi fantalaqtu bihi ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka aku pun pegang orang ini, pegang tangannya dan membawanya menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, dan dilaporkan. Maka Rasul mengatakan, "Kila kuma muhsin faqra'a." Baik. Akbaru ilmi qala fa inna man kana qablakum ikhtalafu fa ahlakahum. Iqra'a faqra'a, kata Rasulullah, silakan kalian berdua membaca. Akbaru ilmi, dari sepengetahuan aku, sesungguhnya binasanya umat-umat terdahulu karena berselisihnya mereka terhadap kitab mereka. Baik, selesai sudah, barakallahu fikum. Kitab Fadhail Quran Walaupun di sana bahwa fadail-fadail yang lainnya yang diriwayatkan oleh para a'immah, bukan cuma ini. Barakallahu fikum. Tapi kita masuk ke kitab An-Nikah, kitab baru. Barakallahu fikum. Qala rahimahullahu ta'ala kitab, bismillahirrahmanirrahim, kitabun nikah. Kitabun nikah, kata al-Hafidz rahimahullahu ta'ala, an-nikahu fil lughati ad-dham. Nikah secara bahasa adalah menyatukan sesuatu yang sebelumnya terpisah. Jadi, barakallahu fikum. Nikah juga terkadang bermakna al-jima. Barakallahu fikum. Terkadang juga nikah adalah kedewasaan sebagaimana firman Allah mengatakan wa batalul yatama hatta idza balagun nikah. Hendaknya kalian menguji menguji seorang anak yatim sampai ketika mereka sudah siap nikah, artinya sudah siap, artinya ketika mereka sudah dewasa. Barakallahu fikum. Beberapa arti tentang masalah kata nikah. Qala rahimahullahu ta'ala babu targhibi fin nikah. Bab anjuran untuk orang menikah. Liqauli ta'ala pangkihu ma taaba lakum minan nisa. Baik. Maka hendaknya kalian menikahi yang pantas, yang bagus untuk kalian dari kalangan perempuan-perempuan. Dan seorang tidak boleh menahan diri dari tuntutan syahwatnya untuk menikah selama dia mampu untuk melakukannya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu." Jangan kalian mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kalian, dan janganlah kalian melampaui batas. Baik. Masya Allah. Nikah adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan padanya ada ketaatan. Barakallahu fikum. Ada qurbah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa fi budhi ahadikum shadaqah." Dan ketika salah seorang di antara kalian menjimai istrinya, maka itu adalah sedekah, memiliki pahala. Islam ini agama yang masya Allah sungguh sangat luar biasa, sesuai dengan fitrah manusia. Barakallahu fi. Fitratullahi allati fatarannas 'alaiha. Ketika barakallahu fikum manusia ini dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala dan dihiasi dengan syahwat sebagaimana Allah mengatakan zuina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril munqaddarati wad dhahabi wal fiddati wal khayli musawwamati wal an'ami wal har. Alaya zuina, dihiaskan pada diri manusia ini hubbus syahwat minan nisa, senang untuk dia menunaikan syahwatnya, keinginannya, kecenderungannya terhadap perempuan. Barakallahu fikum. Ketika ini Allah Subhanahu wa taala adakan pada seseorang, Allah tidak melarang untuk menunaikannya. Tapi ada jalan-jalan, ada ketentuan-ketentuan yang Allah Subhanahu wa taala gariskan. Lah ketentuan ini ketika kita menjalaninya, maka kita mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan jika sekiranya menyalurkan syahwat di tempat yang bukan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang tercela. Faulaika humul adun. Mereka-mereka itulah yang melampaui batas. Barakallahu fiikum. Masyaallah. Kalau ditengok kembali anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang masalah nikah sangatlah banyak. Seandainya bukan ibadah, bukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidaklah demikian adanya. Barakallahu fiik. Qala rahimahullahu taala hadatsana Sa'id bin Abi Maryam qala akhbarana Muhammad bin Ja'far qala akhbarana Humaid bin Abi Humaid At-Tawil أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. Karena di agama-agama lain barakallahu fikum ada istilahnya at-tabattul. Barakallahu fikum. Tabattul artinya menyendiri, tidak mau menikah. Coba tengok agama-agama ini. Agama Nasrani ya. Barakallahu fikum. Tidak mau menikah. Agama Buddha, agama Hindu. Dan agama-agama yang lainnya. Baik. Katanya untuk memutuskan hubungan dengan dunia ini. Subhanallah. Qala rahimallahu ta'ala haddana. Baik. Ja'a salasatu rahtin ila buyuti azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang tiga orang dari kalangan sahabat Rasulullah mendatangi istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumahnya. Ya saluna an ibadatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiga sahabat ini dipenuhi semangat sehingga mereka mencoba menanyakan ibadah Rasulullah untuk mengukur diri mereka. Barakallahu fikum, sejauh mana mereka telah melakukan ibadah kepada Allah. Falamma akhbaru atau ukhbiru ka'annahum taqalluha. Ketika istri-istri Rasulullah menyampaikan kepada tiga sahabat ini tentang ibadah Rasulullah yang mungkin mereka menganggap sederhana. Ka'annahum taqalluha, mereka menganggapnya sedikit. Tapi mereka memberi udzur. Faqalu aina nahnu minan nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana kita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qad ghafara Allahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Yani pantas saja kalau Rasulullah ibadahnya sederhana. Ini anggapan mereka. Karena Rasulullah telah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala yang dulu dan yang akan datang. Sementara kita tidak ada jaminan untuk itu. Barakallahu fikum. Walaupun sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam luar biasa ibadah beliau. Barakallahu fikum. Kehidupan beliau dipenuhi dengan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqala ahaduhum, maka berkata salah seorang di antara tiga orang ini, amma ana fa ana usalli al-laila abada. Adapun saya akan melakukan sholat malam sepanjang malam, setiap malam. Yani setiap malam sholat malam terus sepanjang malam, setiap malam. Tapi tidak tidur. Waqala akhar ana asumud dahr wa la uftir. Satunya lagi mengatakan, oh saya akan melakukan puasa. Puasa setiap hari sepanjang tahun, tidak putus-putus. Barakallahu fikum. Padahal perlu kita ingat, ibadah bukan cuma sholat, bukan cuma puasa, bukan tahib. Melayani keluarga, bahkan mencari nafkah sendiri, dipahalai kita oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan yang Barakallahu fikum. Yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita mencari rezeki. Wabtaghu min fadlillah. Carilah rezeki, keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Perintah dari Allah untuk mencari rezeki. Barakallahu fikum. Jadi kehidupan ini rangkaian dari seluruh kegiatan ibadah. Ada saatnya kita sholat, ada saatnya kita puasa, ada saatnya ini. Dan pokoknya silih berganti ibadah ini. Tidak monoton seperti ini. Barakallahu fikum. Karena ada saat-saatnya nanti ketika orang puasa terus menerus setiap harinya, akan ada rasa jenuh. Barakallahu fikum. Demikian juga kalau sholat malam, setiap malam, sepanjang malam akan ada rasa jenuh dan lelah. Baik. Subhanallah. Ana asumud dahra wa la uftir wa qala akhar ana a'tazilun nisa. Saya akan meninggalkan perempuan, fala atazawwaju abada. Aku mau fokus ibadah, tidak mau mikir keluarga, tidak mau mikir istri, tidak mau mikir anak. Pokoknya anak mau ibadah saja. Padahal membimbing istri, mengajari anak-anak. Anak-anak itu, jangan di sana. Mau jatuh dia. Baik. Mengajari anak-anak, mendidik mereka adalah ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Baik. Fala tazawwaju abada, maka aku tidak akan pernah menikah selama-lamanya. Padahal nikah ini dan membangun rumah tangga padanya dan pada keluarga ini, rumah tangga ini lahan subur untuk kita mengais barakallahu fikum sekian banyak keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Banyak, subhanallah. Baik, hatta sesuap nasi yang kita berikan masukkan ke mulut istri kita, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatta ma taj'alu fi timra'atika sadaq. Sampai sesuap nasi atau roti atau makanan apapun yang kau suapkan, masukkan ke dalam mulut istrimu, itu adalah sedekah. Bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tanwi'ul ibadat, memperbanyak jenis ibadah, itulah satu yang mestinya dilakukan karena jalan-jalan kebaikan ini sangat banyak. Sehingga Imam An-Nawawi rahimahullah taala mengatakan babu kasrati turuqil khair, bab banyaknya jalan-jalan kebaikan. Barakallahu fikum. Sehingga mana yang kita langgeng, ringan, mudah untuk kita melakukan terus-menerus, silahkan melakukan. Jika sekiranya kita diberi keutamaan dari sisi ilmu, silahkan menimba ilmu dan menyebarkan ilmu terus menerus, jangan henti-henti. Jika sekiranya kita diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala mudah dan gampang berinfak karena memang Allah lebihkan kita dari sisi rezeki, harta benda, silakan. Barakallahu fikum dan seterusnya. Faja'a ilaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala antumul ladina qultum kadza wa kadza. Maka Rasulullah mendatangi tiga orang sahabat ini. Dan ucapan mereka ini sudah tersebar. Rencana mereka, niatan mereka ini sudah didengar oleh orang sampai kedengaran oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau pengen meluruskan, mendidik, mengajari untuk tiga orang ini dan untuk umat setelahnya. Kata Rasulullah, antum alladzina taquluna kadza wa kadza, kalian inikah yang mengatakan ini dan itu? Ama wallahi inni la akhsyakum lillahi wa attaqakum lah. Coba kata Rasulullah, Demi Allah, aku inilah orang yang paling takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan aku inilah yang paling bertakwa di antara kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lakinni asum wa uftir. Akan tetapi aku ini puasa dan juga berbuka puasa. Tidak setiap hari sepanjang tahun aku berpuasa. Tidak. Saatnya berpuasa, puasa. Kalau tidak, sehingga para sahabat mengatakan, siapa yang pengen untuk mendapati Rasulullah berpuasa, dia akan mendapatinya berpuasa. Dan siapa yang pengen untuk mendapati Rasulullah tidak berpuasa, dia akan mendapati bahwa Rasulullah tidak berpuasa. Yani Rasulullah salah satu terkadang puasa, terkadang tidak puasa, tidak. Hakata. Barakallahu fiik. Tapi beliau banyak melakukan puasa Senin, Kamis. Termasuk diantaranya adalah ini. Sya'ban, bulan Sya'ban, hampir-hampir Rasulullah melakukan puasa di seluruh hari-hari Sya'ban. Barakallahu fikum. Kata Rasulullah, lakinni asum wa uftir. Aku puasa, aku berbuka. Ini pembahasan di luar puasa wajib tentunya. Barakallahu fikum. Ya, puasa-puasa sunnah. Aku terkadang puasa, terkadang juga enggak. Oh, salli wa arkut. Masalah sholat malam, aku sholat. Tapi aku juga tidur. Barakallahu fiik. Dan salat yang paling bagus yang digambarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tidur setengah malam, kemudian bangun sepertiganya, kemudian tidur kembali seperenamnya sampai subuh. Barakallahu fiik. Kalau di tempat itu adzan dikumandangkan dua kali sebelum subuh dan subuhnya, dan jaraknya sekitar 25 menit, 20 sampai 30 menit jarak azan pertama dan azan kedua, maka ini sangat bagus. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza azana Bilal, kulu fakulu washrabu." Kalau Bilal mengumandangkan azan pertama, maka silakan kalian makan dan minum. Sahurlah kalian, silakan. Hatta yu'adzina ibnu Ummi Maktum, sampai ibnu Ummi Maktum melakukan azan, mengumandangkan azan yang kedua. Barakallahu fikum. Gunanya azan pertama sebelum subuh, kata Rasulullah, liyuqidhana imakum wa yurji'a qa'imakum. Azan pertama ini untuk membangunkan orang yang tidurnya kalian, agar supaya kalau tadinya dia belum witir, silakan witir. Barakallahu fikum. Atau ketika dia hendak melakukan puasa di esoknya, maka tentunya dia bisa melakukan sahur. Barakallahu fikum. Wa yurji'a qa'imakum. Dan azan pertama ini bertujuan untuk mengingatkan orang yang sedari tadi melakukan salat malam agar supaya istirahat. Istirahat sebelum dikumandangkannya azan kedua. Kalau sholat yang seperti ini kita lakukan, maka insya Allah subuh dan setelah subuh masih bisa melek, masih bisa apa? Masih bisa seger kita. Barakallahu fikum. Tapi kalau biasa bangun dari jam 3 tidak tidur sampai subuh, barakallahu fikum. Jam 3 sudah bangun, sholat malam, sampai subuh. Biasanya subuh itu ngantuk sekali. Biasanya subuh ngantuk sekali. Barakallahu fikum. Tapi kalau dia sholat dulu, kemudian istirahat sesaat sebelum sholat subuh, maka insya Allah dia akan tidak dikalahkan oleh kantuknya. Bi'idnillahi tabaraka wa ta'ala. Kita kembali. Kata Rasulullah, wa usalli wa arkut. Aku kalau di malam hari, aku sholat malam juga. Dan aku juga istirahat tidur. Jadi, karena hak mata ada. Barakallahu fikum, untuk diistirahatkan. Haknya jasad kita ini ada untuk diistirahatkan. Allah telah mengatakan, waja'alna layla libasa waja'alna nahara ma'asha. Kami jadikan malam itu untuk tempat istirahat. Untuk rehat. Barakallahu fikum. Dan menjadikan siang hari untuk mencari rezeki, untuk bekerja, beraktivitas. Orang kalau barakallahu fikum menghabiskan malamnya dengan melek, maka di siang harinya mereka akan kelelahan. Akid. Mereka akan diserang kantuk terus dan tidak fokus. Barakallahu fikum. Dan banyak kegiatan-kegiatan lain yang memiliki keutamaan juga akan terbengkalaikan. Barakallahu fikum. Akan terbengkalaikan. Lakini asumu aftir, kata Rasulullah, kan tapi aku berpuasa, aku juga berbuka. Usalli wa arkut, aku juga salat malam, aku juga tidur. Barakallahu fikum. Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat witir terkadang di awal malam, terkadang di tengah malam, terkadang di akhir malam. Baik. Enggak mesti monoton, ya kapan-kapan kita dibangkitkan oleh Allah di malam itu, ya salatlah kita. Karena terkadang kita bangun baik jam 11, tidur jam 10 atau jam 9 misalnya, lebih awal tidur, jam 11 atau jam 12 bangun. Ya silakan sholat, sholat witir, paham barakallahu fikum. Jangan nanti mengatakan, oh nanti Jo, akhir malam ya, akhir malam bangun dia pasti kumandangkan azan subuh. Barakallahu fikum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan sholat witir di awal malam terkadang, di tengah malam dan di akhir malam, sesuai dengan apa yang dari barakallahu fikum mudah dan gampang bagi kita untuk kita melakukan. Wa tazawwajun nisa, kata Rasulullah, dan aku menikahi perempuan-perempuan. Banyak istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dan semuanya memiliki hak. Baik, perhatian, pendidikan, perlindungan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau mengatakan, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Siapa yang tidak senang dengan sunnahku maka bukan dari golongan aku. Tidak senang dengan sunnah Rasulullah maka bukan dari golongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sunnah Rasulullah? Puasa, ya puasa, terkadang juga enggak. Salat malam, ya salat malam, tapi juga diberikan jasad ini haknya untuk istirahat, untuk tidur. Barakallahu fikum. Demikian juga tazawwajun nisa. Baik. Dan pada rumah tangga ini ada keutamaan padanya. Barakallahu fikum. Amal-amal soleh, ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada padanya tarbiyah, ada padanya ad-da'wah, ada padanya an-nusuh, ada padanya amar ma'ruf nahi mungkar, ada masya Allah. Baik. Pada kehidupan berumah tangga. Sehingga Rasulullah mengatakan, inilah jalan, inilah kehidupan. Barakallahu fikum. Baik. Semua ada haknya. Sahabat-sahabat kita memiliki hak. Anak-anak kita memiliki hak pada kita. Istri kita memiliki hak pada kita. Jasad kita juga memiliki hak. Barakallahu fikum. قال رحمه الله تعالى حدثنا علي سمع حسان بن إبراهيم عن يونس بن يزيد عن الزهري قال أخبرني عروة أنه سأل عائشة عن قوله تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم أذلك أدنى ألا تعولوا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى. Kalau kalian khawatir untuk tidak bisa berlaku adil terhadap anak-anak yatim perempuan yang kalian nikahi, fankihu ma taaba lakum minan nisa, maka nikahilah yang bagus untuk kalian dari kalangan perempuan-perempuan, 2, 3 atau 4. Fa in khiftum alla ta'dilu, kalau kalian khawatir tidak bisa berlaku adil, wahidah, maka cukup satu. Au ma malakat aymanukum, atau budak-budak perempuan kalian dari keadna alla ta'ulu. Ya Allah tajuru. Qalat ya bna akhi, ya bna ukhti, al-yatima takunu fi hajri waliha fayargabu fi maliha wa jamaliha yuridu ayyata zawajaha bi adna min sunnati sadaqiha anhu an yankihuhunna illa ayyuksitu lahunna wa yakmilu sadaqa wa umiru binikahi masiwahunna minan nisa. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ya bena ukti wahai anak saudariku. Ayat ini berkenaan dengan yatimah. Yatimah ini anak yatim perempuan, takunu fi hajri waliyiha. Tapi boleh jadi ada seorang, barakallahu bikum, memelihara anak yatim dari sejak kecil. Paham barakallahu bikum? Anak yatim ini macam-macam tentunya. Ada anak yatimah, perawakannya cantik, harga harta peninggalan orang tuanya banyak. Barakallahu bikum. Ada juga perawakannya tidak menarik, tapi hartanya banyak. Ada juga yang lainnya, berbagai macam. Maka berkenaan dengan ini, seorang anak perempuan yatimah memiliki paras yang cantik, kemudian harta peninggalan yang banyak. Barakallahu bikum. Walinya yang memeliharanya kan bukan mahramnya, paham barakallahu bikum. Kebetulan bukan mahramnya, jadi boleh dia menikahinya. Anak perempuan yang dia pelihara dari sejak kecil boleh dia menikahinya. Tapi waktu itu mereka tidak mau menikahinya, mereka mau menikahinya dengan mahar yang sedikit. Barakallahu bikum. Mahar yang sedikit dan berharap harta bendanya. Barakallahu bikum. Fayargabu fi maliha wa jamaliha, maka walinya ini senang berharap untuk mendapatkan hartanya dan kecantikan anak yatimah ini. Yuridu ayyatazawwajaha bi adna min sunnati sadaqiha, pengen menikahinya dengan mahar yang paling rendah dari kebiasaan mahar untuk perempuan. Panuhu an yankihuhun, maka wali-wali yang seperti ini dilarang untuk menikahi anak-anak yatimah tersebut, kecuali kalau mau mereka menyamakan maharnya. Barakallahu fikum, dengan mahar-mahar perempuan yang lainnya. Tayyibayuk minus sadaq. Bukan karena perempuan itu dah dibawa perwaliannya dia yang pelihara dari sejak kecil. Barakallahu fikum. Tayyib. Dan jangan pernah dia mengatakan, oh so banyak dia makan dari tapi harta. Jangan. Berarti anda tidak ikhlas selama ini untuk memeliharanya. Barakallahu fikum. Apa yang anda telah berikan selama ini untuknya sampai dia dewasa, kelas itu lillahi subhanahu wa ta'ala. Hukumnya lain ketika anda pengen menikahinya, maka anda harus menyamakannya dengan perempuan-perempuan yang lain dalam masalah apa? Masalah mahar. Barakallahu fikum. Jangan mentang-mentang dia dibawa pemeliharaan, kemudian mau diberi mahar serendah-rendahnya. Tidak boleh. Dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi boleh kalian menikahinya dengan catatan maharnya sempurna, sama seperti mahar perempuan-perempuan secara umum. Kalau kalian tidak mampu, maka silakan kalian menikahi perempuan-perempuan yang lainnya. Jangan, barakallahu fikum, anak yatimah ini. Mudah-mudahan barakallahu fikum bisa dipahami. Wa umiru binikahi man siwahunna minan nisa. Masya Allah. Kita cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.